Sebenarnya orang membuat gaji kemam di bedan ke kupa haji. Mayan hutangan sauku janji demi dompet KEC. Tangannya keno bubur kacang hijau sambal terasi karo seko kuiki uangnya praktis rak milih-milih sensoro gampang bang gampang bang banget banget banget gampang bang gampang bang banget banget banget gak pernah marah selalu ramah gak pernah marah selalu ramah ku bangga Indonesia ya ku bangga Indonesia banget banget banget orang peduli wong wong panggece sing penting rak ganggu uripe de rajo sholat tapi nyalu pahala jangan harapan ayam uripe gua makan ke abon kadang makan ham coy kon kerja cuma di toko lolang mampir wa diskon gua bikin capcay lihat tukang siomay pecay celi wupu yamay mending masak sayur pecay ala Shanghai wow menangnya telok bubur kacang hijau sambal terasi karo sengko ku iki uangnya praktis kami lebih soro gampang bang gampang bang banget banget banget gampang bang gampang bang banget banget banget gak pernah marah selalu ramah gak pernah marah selalu ramah ku bangga Indonesia ya ku bangga Indonesia banget banget banget go say your lot bikin gua say what go say your lot bikin gua say what let's go semua